Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasul wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd yaqulu rabbuna jalla fi ula a'udzu billahi minash shaitanir rajim fala taku fi miryatin mimma ya'budu haula ما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لم وفوهم نصيبهم غير منقوص ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب وَإِنَّ كُلَّ لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. Jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang ke-109 dan setelahnya dari surah Hud, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan rasulnya dan mengingatkan kita semua tentang masalah kesyirikan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fala taku fi miryatin mimma ya'budu haula." Wahai Rasul, jangan pernah engkau ragu tentang batilnya apa yang dilakukan oleh mereka, orang-orang yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Orang yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah engkau ragu tentang kebatilan mereka, kesesatan mereka, kebodohan mereka. Baik. La haula wa la illa billah. Karena kesyirikan ini juga banyak syubhatnya. Banyak syubhatnya. Dan mereka senantiasa mempertahankan kesyirikan itu karena mereka sudah meyakininya sebagai satu keyakinan. Sebagaimana yang sudah kita lewati di pembahasan yang lalu, orang ketika tidak berada di jalur yang benar, tidak di atas al-haq, pikirannya akan terbalik. Barakallahu fiik. Dia memandang segala sesuatunya dengan keterbalikan. Wallahu musta'an. Maka di sini Allah SWT mengingatkan rasulnya untuk jangan pernah ragu-ragu dengan kebatilannya orang-orang yang melakukan kesyirikan. Ini menyembah Allah, menyembah juga yang lainnya. Berdoa kepada Allah, doa juga kepada yang lainnya. Takut kepada Allah, takut juga kepada yang lainnya. Berharap kepada Allah, berharap juga kepada yang lainnya. Jadi, menyembelih untuk Allah, menyembelih juga untuk yang lainnya. Ini yang harus kita ingatkan. Karena terkadang ada orang, mereka tidak menganggap itu sebagai satu kesyirikan. Jadi, minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, berharap kepada selain Allah Subhanahu wa taala, padahal meminta, berdoa, berharap, takut, ini semuanya adalah ibadah. Bukan cuma ruku, sujud, puasa, zakat. Tapi amalan-amalan kalbu juga ibadah. Karena ibadah ini ada yang dilakukan dengan lisan, ada yang dilakukan dengan kalbu kita, keyakinan kita, ada juga dilakukan dengan jawarih kita, anggota tubuh kita, ada juga yang dilakukan dengan harta kita. Baik. Masya Allah. Karena terkadang ada orang sudah terjerumus ke dalam syirkun akbar, kesyirikan yang besar, mereka juga, mereka masih menganggap dirinya sebagai seorang muslim mukmin. Padahal dia sudah mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Datang ke kuburan wali fulan, wali-wali tertentu, dia langsung rukuk, sujud. Berdoa, berharap, itikaf, nazar, bahkan menyembelih untuk wali. Ini semua adalah ibadah. Yang dilakukan untuk wali tersebut. Kalau ada yang mengatakan, oh, ana berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan minta kepada wali yang ada di dalam sini. Cuma saya berdoa di sisi wali ini agar supaya doa saja, doa saya mustajab, doa saya dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya melakukannya semuanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini pun kita katakan kesalahan yang besar. Barakallahu fiikum. Ini termasuk syirkun asghar. Karena sedikit lagi kalau salah dia, dia akan terjerumus ke dalam syirkun akbar. Dia bukan lagi meminta kepada Allah, tapi meminta kepada wali itu. Baik. Minta keselamatan hidup, minta kesejahteraan, minta ketenangan, minta keturunan, minta kelancaran rezeki. Berbagai macam yang dia minta. Mintanya bukan kepada Allah, tapi mintanya kepada wali yang dia yakini bisa melakukan sesuatu untuknya. Maka Allah SWT mengingatkan, jangan pernah engkau ragu terhadap kebatilan mereka. Karena kita ingatkan, terus ingatkan, bahwa orang musyrikin di zaman Rasulullah mereka menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, tapi juga menyembah Lata, Uzza, Manat dan yang lainnya. Mereka menyembah pohon, menyembah batu, menyembah wali, menyembah banyak sesembahan yang mereka sembah di zaman itu. Semuanya di stop oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak boleh menyembah siapapun kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah yang dikatakan La Ilaha Illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Barakallahu fikum. Ma ya'buduna illa kama ya'budu aba'uhum min qabl. Tidaklah mereka menyembah kecuali apa yang disembah oleh bapak moyang mereka dahulu kala. Baik, apa itu? Berhala, patung, kuburan, monumen. Baik, batu. Barakallahu fikum. Atau mata-mata air, atau segala sesuatu yang mereka anggap bertuah, atau seseorang dari kalangan waliullah atau orang saleh pernah berada di situ, pernah duduk di bawahnya, di bawah pohon, sehingga pohon itu pun disembah-sembah. La haula wa illa billah. Baik. Ma ya'buduna illa kama ya'budu aba'ahum min qabl. Tidaklah mereka menyembah kecuali apa yang telah disembah oleh bapak moyang mereka. Wa inna la muwaffihum nasibahum ghairu manqus. Baik. Dan kami akan mengazab mereka dengan azab full, setiap orang sesuai dengan amalan dan kejahatannya. Barakallahu fikum. Tanpa dikurangi sedikit pun. Ini bagi orang-orang yang diadab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, dipenjarakan dia di dalam api neraka. Baik, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengatakan bahwa kita ini setiap tahapan kehidupan kita itu di dalam penjara. Barakallahu fiik. Setiap tahapan kehidupan kita itu dalam penjara. Ketika kita masih, barakallahu fikum, masih dalam bentuk sperma, kita berada di sulbi orang tua kita, barakallahu fikum, ayah kita. Kemudian ketika terjadi pembuahan, maka kita terpenjara di dalam rahim ibu kita. Barakallahu fiik. Ketika kita keluar, kita harus dipenjarakan untuk belajar. Baik, dididik dari zaman dahulu, dikatakan oleh para a'immah kita, begitu anak-anak kita sudah mulai mengerti paham, harus disekolahkan. Biasa disebut dengan makatib. Ini sekolah-sekolah di zaman dahulu. Tidak boleh kemana-mana, harus belajar ngaji, belajar syariat, belajar hukum-hukum, belajar peradaban, belajar segala sesuatunya. Itu penjara, tidak boleh kemana-mana. Barakallahu, termasuk penjara. Begitu telah dia dewasa, dia juga harus dipenjara. Dipenjara apa? Dia harus menafkahi anak istrinya. kerja, tidak boleh kemana-mana. Barakallahu fiik. Baik. Kemudian masuk kuburannya juga dia di penjara. Baik. Dan sebelum mati dia harus dipenjara oleh takwa. Ketakwaan. Ini yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ad-dunya sijnul mu'min." Dunia ini penjara bagi orang-orang yang beriman. Dibatasi. Tidak seenak dia, mau-maunya dia, tidak ada batasnya. Tidak boleh, tidak boleh, tidak boleh, tidak boleh, tidak boleh, tidak boleh. Kapan dia berada di semua tahapan-tahapan ini, terkhususnya tahapan takwallah, maka dia akan masuk alam akhirat dalam keadaan bebas, merdeka dia. Lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid. Untuk dia apapun yang dia inginkan, silakan. Baik. Tapi ketika dia di dalam kehidupan dunia ini bebas mau mengikuti hawa nafsunya, barakallahu fikum. Hawa nafsunya dia perturutkan, katanya dia mau bebas, mau apa saja terserah dia, maka dia akan dipenjarakan terus menerus sampai dia masukkan dalam api neraka dan tidak pernah bisa keluar. Setiap dia hendak keluar, dimasukkan, dicampakkan ulang masuk ke dalamnya. Kullama aradu ayakhruju minha u'idu fiha. Setiap dia berkehendak berusaha untuk keluar dari api neraka, dikembalikan ulang. Dan tidak akan pernah dia bisa mati. Dan juga tidak pernah hidup dalam kondisi enak. Sampai kapan? Tidak ada sampai kapan-kapannya. Kekal abadi di dalam terpenjara dia. Baik. Kalau penghuni surga bebas. Baik. Apakah mereka mau keluar? Tidak mau keluar dari surga. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya baguna anha hiwala." Mereka tak sama sekali tidak pernah mau keluar dari surga. Barakallahu fiik. Bebas. Tapi untuk keluar dari surga mereka tidak pernah mau. Baik. Beda dengan orang yang terpenjarakan. Setiap pengen keluar tidak akan pernah bisa keluar. La haula wa la illa billah. Oleh karena itu, ini penjara dari tahapan-tahapan kehidupan kita. Penjara takwa ini, barakallahu fiik. Kita apa? Dituntun, dibimbing. Tidak bisa melakukan apapun yang kita inginkan seenak kita. Lah, kita harus apa? Mengikuti. Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum. Ikuti apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiik. Karena di sanalah jalan keselamatan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad atayna Musa al-kitaba fakhtulifa fihi." Baik. Sungguh kami telah memberikan Musa Al-Kitab, yakni Taurat, fakhtulifa fihi. Tapi mereka menyelisihinya. Mengkafirinya. Baik. Sebagian ada yang beriman, sebagian juga ada yang kafir. Sebagaimana juga Nabiullah Muhammad SAW ketika diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagian beriman, sebagian juga kafir. Baik. Walaula kalimatun sabaqat min rabbika laqudiya bainahum. Seandainya bukan karena memang takdir yang Allah telah tentukan, maka sudah habis binasa. Tapi Allah Subhanahu wa taala masih memberikan tenggang waktu untuk orang kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa la yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu ma taraka 'ala dhahriha min dabbah." Seandainya Allah mengazab setiap dosa yang dibuat oleh anak cucu Adam. Setiap dia berdosa, misalnya. Pokoknya siapa yang berdosa langsung kap. Maka tidak akan ada seorang pun yang hidup di atas muka bumi ini. Barakallahu fiik. Tapi Allah Subhanahu wa taala telah menentukan bahwa umur mereka akan panjang, bahwa ketentuan mereka demikian dan demikian. Boleh jadi satu saat mereka akan tobat. Boleh jadi satu saat mereka akan kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Walaula kalimatun sabaqat min rabbika laqudiya bainahum wa innahum lafi syakkin minhu murib. Dan sesungguhnya mereka, orang-orang kafir itu, sangat ragu-ragu terhadap kebenaran ini, terhadap Al-Qur'an ini. Allahu musta'an. Baik, Al-Qur'an ini tidak boleh orang ragu-ragu. Kebenaran ini tidak boleh ragu-ragu orang terhadapnya. Karena siapa yang ragu tidak akan diterima darinya keraguan. Yang ada adalah iman. Barakallahu fikum. Keyakinan. Barakallahu fikum. Adapun ragu, ini sifatnya orang-orang munafik. Tidak jelas. Tapi seorang mukmin harus yakin dengan seyakin-yakinnya. Barakallahu fikum. Tentang kebenaran ini. La hawla wa quwwata illa billah. Wa in kullal lamma la yuwaffiyannahum rabbuka a'malahum innahu bima ya'maluna khabir. Dan semuanya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau baik yang dia lakukan, baik pula yang dia dapatkan. Kalau jelek yang dia lakukan, maka jelek pula yang dia dapatkan. Itu sudah menjadi sunnatullah dan tidak akan pernah terbalik. Barakallahu fikum. Ini tiga ayat mudah-mudahan sebagai pengingat untuk kita agar supaya kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala, tetap sabar, istiqamah di atas kebenaran sampai diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan mukmin taqi, taib, radiyatan mardiyah. Ridha kepada Allah Subhanahu wa taala dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup ini kepada majlis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.